untuk suatu untuk perkara yang bermanfaat untuk kita, karena memang telah ditekankan oleh Sunnah Nabi Sallam, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah kamu atas apa yang bermanfaat bagi kamu. Dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Rasulullah SAW memohon untuk ditambahkan ilmunya, dan itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi zidna ilma. Dan juga mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk amal ibadah kita dan menambah ketakwaan kita. Di antara ilmu yang bermanfaat yang paling tinggi kedudukannya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatullah, mengenal Allah, tentunya sebagian manusia atau keumumannya orang Islam secara lafziah, secara nama itu tidak asing, karena hampir setiap saat dia menyebut Allah, siapapun dia keumumannya. Setelah dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, hampir tidak lepas dari lisannya kalimat Allah dalam berbagai keadaan. Dan alhamdulillah ini adalah perkara yang baik, bahwa hampir setiap keumuman orang Islam dalam kesehariannya tidak lepas dengan mengucap atau lisannya mengucap kalimat Allah. Alhamdulillah, kalau janji insyaallah, ya, dan seterusnya. Namun Allah menghendaki kita untuk dikenal lebih dalam lagi, bukan hanya sebatas lisan kita. Oleh sebab itu para ulama telah menyusun kitab-kitab, baik secara khusus yang disebut kitab tauhid ataupun secara umum di dalam beberapa bab yang semua berkaitan untuk pendekatan diri seorang hamba kepada Allah, pengenalan diri seorang hamba kepada Rabb-nya, dan ini menyangkut apa yang salah satu perkara yang akan ditanya ketika seorang berpindah keadaannya dari alam dunia ke alam barzah. Awal sekali manusia menghuni kuburnya, yang ditanya adalah man rabbuka, siapa Rabb kamu. Oleh sebab itu kitab Usul Salatah atau Kutayb Usul Salatah berangkat dari hadis ini bahwa kita akan ditanya. Maka satu soalan yang pertama kali, dan itu merupakan persoalan yang penting, hendaklah kita persiapkan ketika kita di dunia ini. Sebetulnya hal ini adalah hal yang logik, ya, yang masuk di akal. Bagaimana kalau kita dahulu ketika sekolah atau menempuh ujian, soalan-soalan, menjawab soalan-soalan, kita akan mencari soalan-soalan yang penting dan kita ulang-ulang. Makanya ada bimbingan belajar, ada private atau mengambil guru dan seterusnya, untuk bagaimana seorang itu selamat atau lolos dari soalan-soalan ujian atau tes, sehingga dia bisa meneruskan jenjang selanjutnya. Alhamdulillah Allah telah memberitakan kepada kita melalui lisan nabinya bahwa awal sekali yang akan ditanya nanti dalam barzah adalah bukan tentang anak kita, bukan tentang harta kita, bukan tentang apa yang kita cintai, tidak, tetapi man rabbuka, siapa Rabbmu. Oleh sebab itu al-alim, orang yang mengetahuinya akan menjawab dengan lancar. Tetapi orang yang tidak tahu, dia hanya terdengar huruf-huruf yang tidak jelas, keluhan-keluhan yang tidak jelas, dan hal itu adalah hal yang terlambat. Kalau tidak lulus ujian satu tingkatan dari SD ke SMP dan seterusnya, itu masih bisa diulang. Berarti tidak ada pengulangan Nah, bagi mereka yang tidak dapat menjawab pertanyaan di alam barzah, tidak akan terulang untuk hidup lagi ke dunia mempelajarinya, tidak ada. Walaupun mereka ingin, ya, mereka ingin mengulang lagi ke muka bumi, ya, dan menjadi orang yang soleh, orang yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat, ya. Ini kalau antum baca di dalam surat As-Sajdah ayat 12, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau kamu lihat orang-orang pelaku dosa yang selama ini di dunia mengabaikan apa yang telah Allah tetapkan, mereka tunduk kepala-kepala mereka karena ketakutan dengan Rabb mereka, ya, di sisi Rabb mereka. Kemudian mereka menyatakan, Rabbana absarna wa sami'na, ya Rabb kami, kami telah melihat kenyataan ini dan kami telah dengar. Farja'na, kembalikan kami ke muka bumi. Na'mal salihan, kami akan beramal amal soleh, menjadi orang soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin. Tapi alam barzah atau Allah tidak akan mengulangi roh yang sudah di alam barzah dikembalikan untuk mempelajari lagi dan dites lagi, tidak. Itu adalah tes yang tidak ada pengulangan. Ini yang harus kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, marilah dalam kesempatan walaupun sibuknya kita seperti apa dalam mencari nafkah, mengurus keluarga, anak dan seterusnya, bermasyarakat, jangan sekali-kali kita tinggalkan kesempatan untuk mencari ilmu, diantaranya ilmu yang tertinggi yaitu ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah suatu yang ditekankan dalam usul salasah. Dia merupakan poin yang pertama, usul yang pertama, fondasi yang pertama dari tiga yang harus diketahui oleh manusia. Itu ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Yang dimaksud ma'rifatullah menurut Syekh Utsaimin dalam syarah Usulul Salasah yaitu pengenalan Allah dengan Rabb-nya, pengenalan hamba dengan Rabb-nya bil qalb, terutama adalah dengan hati, ya, dengan hati, mengenal dengan hati. Ai ma'rifatullah azza wa jalla bil qalbi ma'rifatan tastalzimu qabul ma syara'ahu wal id'an wal inqiyas lahu. Mengenalnya seorang hamba kepada Rabb-nya yang utama dalam hati, sehingga dengan hati itu muncul, dari hati yang sangat dalam muncul penerimaan terhadap apa yang Allah telah tetapkan dan terikat dengan apa yang Allah kehendaki, dan juga ikhlas, rela, lapang dadanya dengan apa yang Allah berikan, Allah utus kepada nabinya, yaitu dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan pengenalan manusia kepada Rabb-nya itu bisa bin nadhari fi ayati syar'iyyah fi kitabillah azza wa jalla wa sunnati Rasulullah SAW. Ini penting. Banyak orang ingin mengenal Allah tapi tidak tahu caranya. Banyak, bukan banyak orang ingin mendekatkan diri pada Allah tapi tidak tahu caranya. Bahkan justru menjauhkan dia dari Allah. Menyedihkan. Dan ini digambarkan oleh Allah, di antaranya adalah cara pendekatan diri orang-orang kafir Quraisy kepada Allah. Orang-orang musyrik, yang disebut musyrik itu bukan orang yang tidak menyembah Allah. Orang musyrik yaitu kafir Quraisy adalah penyembah Allah. Mereka kalau talbiyah pergi haji, apa yang diteriakkan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka illa syarikan wahida, syarikan ya mama. Sama kan? Labbaik, tetapi ada tambahannya. Labbaik, aku serahkan diriku ya Allah kepadamu. Aku serahkan, engkau adalah ilah yang tidak ada perguruan kecuali perkesutuan satu, yaitu Tuhan ya mama. Itu perbedaannya talbiyah kafir Quraisy dengan talbiyah kita. Kalau kita la syarikal, tidak ada pertutuhan, sudah tidak akan, tidak ada tambahannya lagi. Nah, jadi banyak orang yang ingin mengenal Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, tetapi justru menjauhkannya, menjauhkan dia dari Allah. Kenapa? Karena mereka mengenal Allah, ingin mengenal Allah dengan cara yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, di dalam kitab Ushulul Thalatsah dikatakan, ma'rifatullah, pengenalan mengenal Allah, seorang hamba mengenal Allah harus dengan yang telah digariskan, terutama adalah pengamatan, penelitian, pengkajian, pemahaman dengan ayat-ayat Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Allah menggambarkan di antara kafir Quraisy ya, yang merasa mengenal Allah dan merasa mendekatkan diri kepada Allah, tetapi justru mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat ini sering kita baca ya, di dalam surat Az-Zumar. Ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ketahuilah sesungguhnya bagi Allah din yang ikhlas, din yang bersih, din yang murni dari segala kemusyrikan. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengambil selain Allah sebagai wali-wali, sebagai pelindung, mereka menyatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kafir Quraisy menyatakan kami tidak menyembah sembahan-sembahan itu, yaitu berhala-berhala, tapi pendekatan itu, penyembahan atau ritual itu hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Mereka ingin mendekatkan kepada Allah melalui berhala-berhala, tetapi justru menjauhkan mereka dari Allah. Justru Allah menyebut mereka adalah kaum musyrikin, dan Allah tempatkan di neraka Jahannam kekal. Jadi bukan tidak mau mendekatkan diri orang kafir Quraisy itu. Mereka ingin mendekatkan diri, tetapi caranya salah, yaitu dengan perantara, perantara berhala. Nah, sunnatullah begitu. Banyak manusia yang sampai sekarang ingin mendekatkan diri, tapi caranya justru menjauhkan diri, menjauhkan dia dari Allah. Kenapa? Karena pendekatannya dengan cara yang tidak digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Di antara mereka ada yang mengembara untuk mencari Allah, perjalanan mencari Tuhan katanya, gak ketemu-ketemu. Ya carinya gua jauh dari masjid, gak pernah ke masjid nyari Allah di gua-gua. Apalagi nanti Lailatul Qadar nih. Nah, ada yang di sungai, ada yang di hutan, nyari Allahnya di situ. Padahal Allah perintahkan untuk itikaf di masjid. Nah, ya kan? Nah, itu banyak contohnya. Banyak orang yang ingin mengenal Allah dan ingin mendekatkan Allah, tapi caranya tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dalam kitabnya, dan tidak sesuai dengan apa yang Nabi kehendaki dalam sunnahnya, sehingga mereka akan tambah jauh, tambah jauh. Dan yang lebih bahaya, mereka tambah jauh secara hakikatnya, tetapi mereka merasa dekat, merasa dekat. Ini yang disebut jahlul murakkab. Ya, lawan dari ilmu apa? Jahil, jahil basir, jahil murakkab, al-waham, dhan, asyak. Jahil murakkab ada apa? Orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang yang tidak tahu bahwa dia jauh kepada Allah, jauh dari Allah, tetapi dia merasa dekat dengan Allah, dengan amalan-amalannya. Jadi yang pertama, ma'rifatullah, seorang ingin mengenal Allah haruslah dengan cara yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnahnya. Yang pertama, bin nazar fil ayatil kauniyah, fil ayatil syar'iyah, fi kitabillahi azza wa jal wa sunnati Rasulullah SAW. Yaitu dengan penelitian, pengamatan, pengkajian yang dalam terhadap kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Dan dapat juga ma'rifatullah dengan apa? Yaitu dengan mengamati kauniyah, kauniyah alam semesta, apa yang Allah ciptakan, makhluk. Wa nadru fil ayati kauniyah allati hiya makhluqah. Bisa juga setelah dengan ayat-ayat Quran, boleh orang menambah untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengamati apa yang ada di alam ini. Contohnya apa yang ada dalam diri kita. Fa'inal insana kullama umara fi tilkal ayat zada 'ilma bi khaliqihi wa ma'budihi. Karena manusia setelah Al-Quran dan Sunnah dia kaji, dia pahami, terus dia juga meneliti apa yang Allah ciptakan, dia selidiki, niscaya dia akan menambah keimanannya, ya, menambahkan ilmu tentang siapa Khalik, siapa yang menciptakannya, dan siapa yang berhak disembah. Ini dalam surat Az-Zariyat ayat 20-21. Allah menyatakan wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di muka bumi ini Allah menyebut ard, salah satu yang lebih dekat dengan kita, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa saja yang yakin. Wa fi anfusikum ma fala tubsirun. Ya, dan pada diri kamu sekalian, ya, pada diri kita, pada tubuh kita ini ada banyak sekian juta atau lebih keajaiban. Dari situlah kita mengakui bahwa Allah itu ada. Ya, apalagi bagi mereka yang memang spesial dalam hal ini, ilmu anatomi atau dokter, kalau menerangkan bagaimana peredaran darah, bagaimana jantung, ginjal, itu sangat rumit sekali. Ya, terus roh itu letaknya di mana? Ya. Nah, itu bagi roh aja sudah cukup orang itu hendaklah mengakui wujudnya Allah. Ya. Dan roh itu zatnya apa? Kalau dia gas, gas bisa taruh dalam tabung, bisa bocor. Kalau memang roh itu kayak gas, ya kalau orang mati masukin aja di dalam tabung kaca supaya enggak keluar. Ternyata kan gak bisa, tetap mati. Mau di dalam kaca, mau di dalam kedap udara, udara gak bisa keluar, tapi roh bisa lepas. Nah, roh aja sudah cukup untuk urusan Allah. Dari situ tanda kebesaran Allah. Nah, wafi anfusikum afala tubsirun. Ya, jadi yang harus kita gariskan, ma'rifatullah bikitabi sunnah, bikitabi wa sunnah, mengenal Allah dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena banyak manusia yang mengenal Allah dengan cara masing-masing. Ada yang ribuan, ratusan ribu zikir sampai dia merasa merasuk dengan Allah, menyatu dengan Allah. Ya, ada yang melalui sholat dan muta'ati sholat, dia sebegitu sholat dia telah menghancurkan dirinya dan dia mi'rat dan dia sampai bersatu dengan Allah. Itu wahdatul wujud. Ya, macam-macam dia pikir itu benar. Dia bisa melihat dirinya. Itu yang disebut ilmu kasya. Itulah sesatnya kaum sufiyah. Al-alaj, wahdatul wujud. Itu keinginan mereka mengenal Allah tapi dengan cara yang tidak disyariatkan. Akhirnya merasa dekat dengan Allah, tetapi ternyata justru mereka jauh menyimpang. Di antaranya tadi wahdatul wujud, al-alat dan seterusnya. Ya, Rasulullah SAW salat. Rasulullah adalah orang yang paling mengenal Rabb, paling mengenal Allah, orang yang paling takwa, ya, orang yang paling sempurna. Tapi Rasulullah SAW itu dalam salatnya sadar. Mendengar orang batuk, orang-orang tua batuk, Nabi cepatkan salatnya. Mendengar anak bayi nangis, Nabi cepatkan salatnya. Bahkan Rasulullah SAW sedang sholat mengingat bahwa di rumahnya, di kamarnya masih ada emas yang harus disedekahkan. Maka disegerakan dan tanpa zikir Nabi masuk dan menyedekahkan. Jadi orang-orang khusyuk itu bukan lupa apa-apa atau menyatu dengan Allah, tidak. Tetapi tidak diikuti terus. Nah, itulah orang yang paling ma'rifah, paling mengenal Allah, menggambarkan bahwa manusia, segi manusianya itu ada. Nabi luka. Dalam perang Uhud Nabi luka, berdarah. Jadi tidak ada jaminan orang yang mengenal Allah itu kebal. Bukan jaminan orang yang mengenal Allah, yang dekat dengan Allah, itu tidak terkena musibah sama sekali. Ya, ini ya, ajaran-ajaran yang tidak betul. Ya, akhirnya larinya ke sihir. Bisa terbang, oh itu orang yang ma'rifatullah, bisa terbang, bisa jalan di air, ya. Jin itu bisa bantu perkara-perkara yang itu. Nah, jadi ini harus kita perhatikan. Bukan ke arah sana seorang disebut mengenal Allah. Ma'rifatullah takunu bi asbab. Mengenal Allah bisa dengan berbagai sebab. Ya, minha an-nazar wa tafakkur fi makhluqatihi 'azza wa jall. Ya, tadi secara garis besar sudah diterangkan, di antaranya juga bisa dengan penelitian dan memikirkan makhluk-makhluk Allah 'azza wa jall. Fa inna dzalika yu'addi ila ma'rifatihi wa ma'rifati 'azimi sultanihi wa tamami qudratihi wa hikmatihi wa rahmatillah. Dengan pengamatan itu diharap mendatangkan bagi diri seorang, yaitu mengenal keagungan Allah, mengenal keagungan kekuasaannya, kesempurnaan kehendaknya, dan kesempurnaan hikmahnya dan rahmatnya. Ya, itu yang diharap. Seorang dengan termenung memikirkan bahwa dia tinggal di bumi, dan bumi adalah salah satu planet dari sekian bilion, kalau kata sains, bumi ini ibarat debu. Ya, dari debu-debu yang ada. Bumi adalah salah satu planet dalam satu tata surya, ya. Setelah itu apa? Galaksi. Galaksi aja terdiri daripada, ini menurut saya lah, wallahu a'lam. Ya, karena orang Islam belum sempat belum punya alat untuk tabayun. Ya, untuk sementara informasi itu kita terima aja. Habis galaksi apa? Milky Way. Habis itu apa? Terus-terus berapa galaksi-galaksi itu, setelah itu apa? Einstein aja nggak bisa jawab itu, apalagi antum. Ya, Einstein nggak bisa jawab setelah itu apa? Ini mentok setelah itu tuh apa? Taruhlah tadi itu planet, galaksi, Milky Way itu apalagi namanya. Ya, setelah itu apa? Pokoknya kan akal boleh, bebas kan akal. Kan mau dinamain apa, setelah itu apa? Ya, yang nanya mah enak, yang jawab pening. Dan NASA belum sanggup. Foto NASA yang terakhir baru sampai di mana sih fotonya? Ya, belum sanggup. Nah, itu wahyu sudah menerangkan. Ya, Al-Qur'an telah menerangkan, hadis telah menerangkan bahwa setelah ini adalah apa? Setelah langit 7 lapis, setelah itu kursi Allah, setelah itu arsy. Di antaranya ada ma itu air. Air itu jaraknya 500 tahun. Tebalnya sekarang 500 tahun apa? Kalau kecepatan cahaya ya itu. Kecepatan cahaya 500 tahun kecepatan cahaya berapa? Belum ada kalkulator yang mampu itu. Ya. Nah, begitulah. Nah, itu syariat. Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dan Allah di atas 'arsy bersemayam. 'Arsy digambarkan dalam satu hadis, ya. Bumi kita dan seterusnya dan kursi Allah bumi dibanding kursi Allah ibarat koin di taman, apa? Perisai. Dan perisai, dan koin dan perisai semua dibanding dengan arsy Allah ibarat dicampakkan di padang pasir. Perisai dan koin-koin, berapa koin dicampakkan di padang pasir, itulah gambaran Nabi yang sederhana. Nah, itulah bandingan bumi, kursi Allah dan arsy. Padang pasir. Antum punya tameng satu sama koin jatuh di padang pasir. Nah, itu gambarannya seperti itu. Ya, kalau sains gambarannya tadi kan Nah, di atas arsy Allahu Akbar yang selalu kita sebut kalau salat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sedangkan arsy saja, ya, arsy saja itu dipikul oleh 8 malaikat. Wa yahmilu arsy rabbiha wa hiya tsamaniyah. Dan ada 8 malaikat yang memikulnya. Dan salah satu dalam riwayat Abu Daud antara jarak cupingnya dengan pundaknya 500 tahun. Syekh Raza Al-Badar menyatakan kalau itu kecepatan yang paling tinggi, yaitu 500 tahun. Nah, itu 8 malaikat. Ya. Maka bumi ini pernah malaikat Jibril yang bisa berubah seperti seorang laki-laki pernah menampakkan bentuk aslinya. Malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Ditampakkan satu sayap di dalam Fathul Bari. Bumi, langit itu penuh. Satu sayap, malaikat Jibril menampakkan satu sayap dan langit itu penuh. Ini baru bicara makhluk Allah. Maka cukup dengan kata Allah itu Allahu Akbar. Makanya orang yang sholat tetapi dia mengetahui makrifahnya benar bahwa Allah itu Maha Besar, itu akan takut memikirkan yang lain ketika Allahu Akbar. Hilang itu semua. Dunia ini kecil, persoalan ini kecil, anak, urusan anak, urusan keluarga, urusan apa itu kecil karena dia sedang menghadap Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Ya, yang menguasai, yang menciptakan seluruhnya, dan Allah bersemayam di atas arsy. Ya, dalam surat beberapa ayat di antara surat Anbiya, Thaha dan seterusnya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha apa? Fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Kemudian bersemayam di atas arsy. Nah, itulah. Nah, bagi mereka yang ingin meneliti, insyaallah ya dapat mengenal Allah dengan sempurna, baik melalui ayat kauniyah tadi maupun Quraniyah. Banyak Al-Quran memerintahkan kita, yang mungkin tidak mungkin kita tidak bahas semuanya di sini, di antara surat Al-A'raf ayat 185, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai, ya. Itu ada dalam surat Al-A'raf ayat 185. Juga dalam surat Saba ayat 46. Dan surat Ali Imran 190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lilil albab. Nah, itu banyak. Jadi poinnya adalah bisa saja seorang mengenal Allah melalui pengamatan, penelitian kauniyah makhluk-makhluk Allah, tapi tidak boleh sampai di situ saja. Karena yang lebih penting yaitu ma'rifatullah, ya, dengan pengamatan Al-Quran dan Sunnah, sehingga tidak kian menjauhi Allah tetapi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di mana seorang mukmin dengan mengamati Al-Quran dan Sunnah, dan alhamdulillah sekarang ini sudah banyak kemudahan. Al-Quran sudah diterjemahkan, tafsirnya sudah diterjemahkan, majlis-majlis taklim tentang itu banyak, tinggal mau atau tidak. Ya, kalau dulu mungkin ada alasan saya enggak mengenal Allah karena Al-Quran bahasa Arab. Bisa jawab begitu. Tapi sudah diterjemahkan. Apalagi alasannya? Gak paham bahasa Indonesia. Ah, saya gak bisa membaca Al-Quran karena saya gak paham terjemahannya. Ya, gak ada alasan. Sudah diterjemahkan, sudah ditafsirkan, tafsirnya sudah diterjemahkan dan dapat dibeli di mana saja. Artinya mudah. Maka tidak ada alasan kita tidak mengenal melalui Qurannya, kitabnya, dan tentunya kita harus cari pembimbing yang benar-benar mengajak kita untuk mengenal Allah dengan sebenarnya. Saya rasa cukup ya. Tanya jawab langsung. Apa yang harus kita lakukan jika ketika kita sedang salat HP kita berbunyi? Dimatikan. Itu gerakan yang tidak membatalkan salat. Matikan. Mana? Jangan dibiarkan. Dimatikan tidak apa-apa. Dimatikan. Karena yang disebut gerakan-gerakan yang membatalkan salat ini pun di kalangan mazhab Syafi'i itu dalam satu rukun 3 kali dan gerakan-gerakan yang sia-sia yang gak ada tujuannya. Kalau mematikan HP itu ada tujuannya untuk menjaga kehusuan, apalagi berjamaah, apalagi lagunya masya Allah begitu. Matikan, ya, karena banyak nanti mudaratnya menjadikan orang nggak khusyuk. Ya, dimatikan, nggak apa-apa, di mana? Tapi nggak usah, kan udah biasa kan, tahu kemana poinnya, kemana ininya, ya, tanpa berpaling dari kiblat. Jadi matikan. Boleh dengan gerakan mematikan. Boleh tidak saya memotong jenggot saya yang tumbuh supaya kelihatan tampan? Berdosa atau tidak? Kalau di kalangan Arab, kalau antum cukur jenggot, itu nanti colek-colek sama orang yang berjenggot. Karena di sana yang namanya tidak berjenggot itu bukan lelaki ya. Begitu. Ya. Oke, itu secara adat, adat. Ya. Nah, kalau di secara syariat ada hadisnya, ya. Apa? Khusus sawarid wahalalihya. Potonglah apa? Kumis, biarkan lehya, biarkan jenggot itu. Ya, Nabi semua berjenggot. Yesus itu berjenggot kan? Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu berjenggot. Adapun kalau antum mau potong, ada sunnah dari Ibnu Umar, yaitu digenggam potong sininya. Jangan digenggam potong sininya. Itu motong juga tapi salah caranya. Iya. Jadi itu telah ditahqiq hadisnya dengan panjang lebar oleh Syekh Nasruddin Albani. Bagaimana? Jadi sebaiknya memang jangan dikrok. Biarkan, kalaupun mau dirapikan ya begitu. Ya. Berdosa atau tidak? Berdosa. Bahkan ulama menyatakan itu suatu keharaman kalau dihilangkan sama, kecuali memang enggak punya. Kalau enggak punya ya sabar. Ya. Apakah kalau kita berdoa atau baca Quran di makam wali dengan keyakinan lebih makbul termasuk dilarang, kenapa? Iya. Ya. Makam, tempat atau kuburan itu bukan untuk baca Quran karena ada hadisnya. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. La baitun tuqra'u suratul Baqarah la yadkhulu syaitan. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah setan enggak masuk. Hadis sahih riwayat Muslim. Atau Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi SAW membedakan antara rumah dengan kuburan. Kalau rumah, kata Nabi, supaya seperti tidak kuburan dibacakan surat, terutama surat Al-Baqarah. Mafhum mukhalaf, logiknya, kalau kuburan ada orang baca Quran enggak? Enggak. Kalau kuburan baca Quran juga, berarti hadis itu enggak berlaku. Kenapa? Di rumah baca Quran, di kuburan baca Quran. Masa ada hadis jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan, ya kan? Jadi bedakan rumah dengan kuburan. Cara satu kata Nabi dalam hadis Muslim, yaitu cara membedakannya baca Quran di rumah, di kuburan nggak baca Quran. Kuburan itu nggak ada baca Quran. Mau kuburan siapa? Mau kuburan Nabi tidak boleh, apalagi wali. Sekarang hebatan mana Nabi sama wali? Nabi itu jelas sejarahnya ada, nggak boleh. Ini wali yang di Indonesia ini nggak tahu wali murid atau apa apa nggak jelas. Sejarahnya nggak ada yang terdampar, ada yang ini, ada yang nggak jelas. Yang jelas aja itu Nabi. Coba antum kalau kesempatan umroh, antum pegang Al-Quran, antum baca coba di sini. Ah, nanti SMS saya, telepon, afwan Ustaz, ana mampu nih baca. Coba aja, boleh nggak di sana? Diketokkan tuh sama askar. Nggak boleh. Itu kuburan Nabi, orang yang mulia, seorang Nabi, ya? Dan Nabi sudah berpesan sebelum wafatnya, hadis riwayat Bukhari, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'badu. Ya Allah, jangan jadikan kuburku tempat peribadatan seperti jadi berhala. Termasuk baca Quran apa enggak boleh. Jadi jawabannya, jangankan kuburan wali, kuburan Nabi aja enggak boleh. Apalagi kuburan wali-wali yang dianggap wali sekarang ini. Baca Quran di rumah, di masjid, ya, itu boleh. Jelas. Kalau ziarah cuma doa untuk orang yang telah meninggal supaya dia dimaafkan, dilapangkan kuburnya, siksanya, begitu ya. Ustaz, apa maksud insya Allah? Arsy Allah. Apa maksud kursi Allah? Arsy Allah, ya. Arsy alal arsy dawa adalah makhluk Allah yang paling besar. Maka satu arsy arsyul azim, makhluk Allah yang paling besar. Nah, kita enggak perlu tahu bagaimananya karena Allah tidak menerangkan secara rinci, Nabi juga tidak menerangkan secara rinci, secara detail. Tapi kita harus beriman. Kenapa? Karena ada ayatnya, ada hadisnya. Dan Allah di atas arsy bersemayam. Ya, kursi Allah di antara itu, ada kursi Allah. Di antara arsy, langit, ada kursi Allah. Kursi Allah, ayat kursi itu, wasi'a kursi samawati wal ardh, luasnya kursi Allah seluas langit dan bumi. Ya. Nah, itu adalah makhluk semua. Makhluk yang hanya Allah yang tahu. Ya. Kenapa? Manusia pengetahuannya dibatasi. Contohnya, tidak semua makhluk yang paling kecil manusia sudah ketahui. Sekarang makhluk paling kecil apa? Untuk sementara apa? Amuba. Ya, nah kita tapi belum tahu nanti ada di bawah amuba belum ketemu lagi kan? Karena alatnya masih terbatas untuk sementara amuba. Ya, yang paling kecil cucunya amuba lah. Ya, yang paling besar ya arsy. Ya, nah itu rahasia Allah. Jadi kita hanya mengimankan saja. Memang ada beberapa hadis yang menerangkan tentang arsy Allah. Di antaranya hadis riwayat Abu Daud bahwa malaikat itu setiap hari masuk ke arsy Allah dan enggak pernah keluar lagi. Dan ada malaikat yang memikul arsy Allah. Ya. Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy bersemayam. Nah, kita enggak boleh bertanya bagaimana cara bersemayamnya Allah, enggak boleh. Tapi kita mengimani Allah bersemayam, iya. Nah, bagaimana ucapannya Imam Malik? Al-istiwa ma'lum, bersemayam itu jelas. Wa kaifa majhul, bagaimananya rincinya majhul, enggak jelas. Wal imanu bihi wajib, beriman dengannya wajib. Wa su'alu an kaifiyatihi bid'ah, bertanya tentang kaifiyahnya bagaimana Allah bersemayam bid'ah, enggak perlu ditanya. Ya, enggak ada ininya manfaatnya, bahkan dosa. Ya, bagaimana hukum mempelajari 20 sifat atau sifat 20 maksudnya ya? wajib dan sifat mustahil. Nah, wujud kita mengatakan ya. Apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak? Ya. Penemu atau penyusun sifat 20, sebetulnya itu 10, Hasan Al-Asy'ari, itu diturunkan oleh Maturidi muridnya menjadi 20 sifat. Nah, kita bertanya, apakah benar sifat Allah itu 20? Dari mana menetapkan hanya 20? Padahal Allah ada namanya kan, asma, di dalam surat Al-A'raf, walillahi asmaul husna fad'u biha, bagi Allah ada nama-nama yang mulia, serulah dengannya. Terus dalam hadis sahih riwayat Tirmizi, inna lillahi tis'a wa tis'un isman, bagi Allah ada 99 nama. Ya. Nah, kaidahnya setiap nama Allah ada sifatnya, tetapi tidak semua sifat Allah ada namanya. Banyakkan mana nama sama sifat? Banyakkan sifat. Kenapa? Karena setiap sifat Allah, setiap nama Allah, asma Allah ada sifatnya. Allah enggak berlainan antara nama dengan sifat. Kalau manusia bisa. Ya, namanya Khair, Abdul Khair, hamba yang baik, orangnya jahat. Ya, bisa aja. Namanya Alim. Alim kan bagus kan? Artinya jahil orangnya. Ya. Namanya macam-macam. Nah, itu manusia antara nama dengan sifat enggak sesuai kadang-kadang. Tapi ada juga yang sesuai. Ya. Ada begitu. Tapi kalau Allah Ar-Rahman, Allah mempunyai sifat Dzur-Rahmah. Allah mempunyai sifat Rahmah. Tolong pengasih. Namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Ar-Rahim, Maha Penyayang. Namanya Ar-Rahim. Jadi nama Allah selalu ada sifatnya, tapi tidak semua sifat mempunyai nama. Contohnya apa? Sifat ini ada dua, sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat zatiyah adalah secara zatnya Allah memang sifatnya begitu. Secara fi'liyah, sifat fi'liyah adalah sifatnya. Nuzul itu fi'liyah atau zatiyah? Turun. Hadis sahih riwayat Ahmad. Sebenarnya Allah turun setiap sepertiga malam untuk mengabulkan doanya orang yang berdoa. Turun ini sifat zatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Terus namanya apa? Allah tukang turun. Kan enggak ada. Ya kan? Enggak ada. Maka tidak semua sifat dinamakan, tapi setiap nama ada sifatnya. Maka ini batil. Dia telah dan ini penulisnya sudah tobat ya. Penyusun sifat 20 itu sudah tobat. Dia di mimbar, ya, dia buka jubahnya, dia lepas, aku berlepas diri dengan pendapatku yang dulu, yaitu sifat-sifat 20 ini. Bagaimana aku lepaskan jubahku? Ya, jadi penulisnya sudah tobat. Yang belajar enggak tobat-tobat. Itu terbalik memang. Ya biasa memang gitu ya. Sudah tobat ini. Nah, kalau mau tahu tulisan baca bahwa dia ini tobat di dalam kitab Ibanan Usuliddiyana. Nah. Bahasa Al-Asy'ari. Maka akidahnya Asy'ariyah. Ini disebut akidah Asy'ariyah. Ya, bid'ah, perkara yang bid'ah, tidak boleh kita membatasi sifat Allah hanya 20. Kapankah mulai menunjukkan jari kita tasyahud menurut sunnah yang sahih, apabila kita dari awal tahiyat? Hadis-hadis di dalam sifatul salatun Nabi, hadis sahih, bahwa sejak at-tahiyat dan Nabi yuharrik menggerakkan, ya, sejak at-tahiyat, bukan asyhadu alla ilaha, itu kalangan Syafi'i. Ya, kalangan Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu an terus gini lagi. Ya, maka yang sunnah, yang sahih, yang rajih telah diteliti oleh Syekh Mansur Al-Albani dalam kitab Sifatul Salatun Nabi. Maka yang ketika doa sejak tahiyat itu at-tahiyatulillah, itu sampai terakhir dan digerak-gerakkan. ya, digerak-gerakkan. Dalam hadis lain katakan menggerak-gerakkan ini seperti memukul setan, menyakiti setan. Dia digerakkan dan sakit setan. Pukul bagaimana? Tanya sama setan. Jangan tanya sama saya nanti ya. Makanya ditutup dulu ya. Jangan tanya sama saya. Bagaimana? Nah, kalau mau nanya sama setan bagaimana sakitnya? Ya. Kita imannya aja hadisnya begitu kok. Nah, kita nggak bisa ngerasakan. Kita bukan setan. Nah, kalau yang merasa sakit ya hati-hati. Gitu. Ya. Sebenarnya kedudukan Allah itu ada di mana? Apa maksudnya makhluk terbesar yang diciptakan Allah adalah Arsy? Memang ada sebagian thoraiqah menyatakan Allah ada di mana-mana. Ini adalah batil. Allah ada di mana-mana, ini adalah keyakinan yang batil. Allah alal arsy istawa, itu ayatnya jelas. Dalam surat Sajdah, dalam surat yang lainnya, ya, di atas Arsy. Terus apa artinya kalimat Allah bersama kita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahzan, innallaha ma'ana, Allah bersama ia, kebersamaan Allah itu ma'iya laisa dzatiyah. Kebersamaan Allah bersama kita bukan zatnya. Pertolongannya, rahmatnya, inayahnya, perlindungannya, paham gitu. Contohnya, ya. Syekh Utsaimin menggambarkan dari beberapa kiasan. Contohnya, kita berjalan. Ketika orang terang bulan, dia berjalan. Kita berjalan dan bulan bersama kami. Maksudnya bulannya apa? Sinarnya. Sinarnya. Atau seorang ibu melepas anaknya yang mau bepergian. Tenang, tenang nak, ibu menyertaimu. Ini orang mau bepergian, minta izin sama ibunya, minta doa, terus dilepas sama ibunya, bertawakalah, tenang aja, berangkatlah, ibu menyertaimu. Apakah ibunya ikut terus? Enggak, belajar sih kalau ikut terus. Artinya ibunya di rumah doanya menyertai. Jadi kalau Allah ma'ana, Allah bersama kita, pertolongannya, perlindungannya, pengamatannya, ya begitu. Allahnya di mana? Di atas Ars. Allah ala istawa. Dan Ars adalah makhluk Allah yang paling besar. Hanya ikhtilaf berbeda ulama berdasarkan riwayat. Apakah Ars ini makhluk Allah yang pertama diciptakan Allah atau kalam? Dua-duanya hadisnya kuat. Ada yang menyatakan hadisnya inna awwalu ma khalaqallah al-qalam. Sesungguhnya awal sekali yang Allah ciptakan adalah kalam. Kemudian Allah perintahkan uktub kulla syai, tulislah semuanya. Ada juga ada yang bilang bahwa arslah ya Allah ciptakan. Wallahu a'lam. Yang jelas itu ars adalah makhluk Allah yang paling besar. Tidak ada yang paling besar di makhluk Allah kecuali ars. Bagaimana cara pembelaan negara secara Islami? Bagaimana cara pembelaan negara secara Islami? Berikan contoh zaman Rasul dan dalilnya. Ini maksudnya gitu pertanyaannya. Ya, contohnya kita membela, maksudnya negara Indonesia bagaimana kita bela? Ya, membela negara dengan bentuk perjuangan angkat senjata disebut jihad. Al-harb, jihad dalam bentuk peperangan. Nah, jihad itu harus dibawa ulil amri. Atiullah wa ar-rasul wa ulil amri. Enggak boleh jihad dengan inisiatif sendiri. Terutama jihad di hujumi, jihad talabi, jihad menyerang. Adapun jihad difa'i mempertahankan masing-masing daerah dapat mempertahankan sendiri, baru nanti ulil amri membantu. Ini terjadi pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, ya. Nah, jadi mempertahankan atau membela negara bagaimana? Misalnya, Belanda mau datang lagi. Malaysia. Malaysia insyaallah enggak, itu hanya isu media aja, kan? Belanda yang udah pernah aja. Malaysia kan belum pernah. Jangan mengharap yang belum pernah. Yang udah pernah ini Jepang sama Belanda. Karena Brandon modalnya udah habis. Nah, mau nyari modal lagi di Indonesia. Nah, itu kita siap. Kalau pemerintah menyatakan setiap individu muslim yang balik akhir sehat, hendaklah mempertahankannya. Kita mempertahankan karena Allah, bukan karena sebatan negara. Ya, karena Allah. Kenapa? Karena ini negara muslim, kaum muslimin. Nah, itu Belanda itu kafir. Ya, kalau Malaysia nanti kalau sudah terjadi baru ada fatwanya. Nah, dan kita berdoa jangan terjadi karena sama muslim. Ya. Nah, itu biasa itu. Nah, kita harus hati-hati jangan terpancing. Kenapa? Kalau kita Indonesia ribut dengan Malaysia, yang untung siapa? Singapura. Singapura siapa? Anteknya Israel. Ya, bantu semua, bah, kapal induk Amerika turun, akhirnya masuk PBB, ngamanin Malaysia, ngamanin Indonesia. Itu menjajah melalui itu. Oh, dari awasi nanti kita Malaysia diawasi. British turun lagi ke Malaysia, Belanda turun lagi ke Indonesia. Bagi-bagi lagi. Nanti Jawa punya paspor. Ke Kalimantan pakai paspor. Mau? Jangan. Ya. Nauzubillah kalau itu. Jadi ini contohnya misalnya Belanda kemarin jihad kita. Kalau pemerintah udah menyatakan kita angkat senjata jihad. Nah itu bedanya orang mengetahui dalil atau tidak. Ada yang mati untuk tanah, maka mati sia-sia. Kata Syekh Utsaimin, orang mati untuk tanah itu sia-sia. Nah, siapa yang disebut mujahid? Man jahada ilahi kalimatillah. Orang yang berjihad untuk mendirikan kalimat Allah, bukan untuk membela tanah. Tanah bisa ditinggalkan kalau udah gak kuat dipertahankan kok. Nabi meninggalkan Mekah. Kemana? Ke Madinah. Apa ini Jakarta lebih hebat dari Mekah? Bisa aja kita tinggalkan kalau kita gak mampu mempertahankannya untuk menyelamatkan akidah dulu. Suatu saat nanti direbut lagi. Kayak dulu Bandung ya. Bandung Lautan Api ya kan? Kan ditinggalkan dulu kan? Habis itu direbut lagi kan? Jogja. Apalagi ini juga pernah ibu kota. Jadi begitu, bukan membela tanah. Tanah ini makhluk. Nah, sia-sia. Maka kata Nabi, man jahada lillahi kalimatillah, dia lah mujahid. Barang saya berjihad untuk meninggikan kalimat Allah. Ya. Apa ciri-ciri seorang hamba sudah mencapai tingkatan ma'rifatullah atau mengenal Allah Azza wa Jal dengan benar? Ya. Ketakwaan, takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah di antara kamu ada yang paling takwa. Ya, ciri-cirinya itu yang pertama, ya. Tentunya masih banyak ciri. Yang lain adalah mahabbatillah, timbulnya kecintaan Allah. Maka ada istilah tidak kenal maka tidak cinta. Kalau dia sudah kenal mesti akan timbul cinta. Ya, al-mahabbatillah, ta'atillah, ya. Mencintai Allah, mentaati Allah. Ya, itu ciri-cirinya. Ya. Kita cukupkan dulu, sebetulnya masih banyak ini enggak semuanya. Ya, insyaallah lain waktu. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.